Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ayat depan dah. Ayat anak-anak depan sini. Sebutkan faedahnya, Salman. Apa? Jangan terlalu. Apa katanya Dan? Jangan terlalu tinggi dalam berekspektasi. Apa itu? Paham enggak kamu apa itu maknanya? Angan-angan, ahsan ta. Jangan terlalu tinggi di dalam berangan-angan. Sebagaimana siapa? Aisyah tidak terlalu tinggi di dalam berangan-angan dalam pembebasannya. Beliau sederhana saja. Tanya apa lagi? Hazim? Tinggal pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila engkau sudah berusaha semaksimal mungkin. Dari diambil dari mana ini? Diambil dari mana? Aisyah kemudian berbaring setelah beliau mengerahkan segala yang beliau mampu dari jawaban, maka tinggal berbaring. Berbaring ini juga karena kesal, ikhwan. Berbaring ini karena kesal. Apalagi faedahnya, Zakaria? Besarnya ujian akan menjadikan besarnya balasan. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dari ujian yang Allah ambil, ini pasti akan setara, bahkan lebih besar balasannya apabila seseorang bersabar. Apabila seseorang bersabar. Apalagi Dan? Dana? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah kunci dalam menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon billah. Apa makna husnudzon? Bagaimana caranya berbaik sangka? Harus apa? Apakah selalu menyangka Allah akan selalu menuruti kemauannya? Itu bukan berbaik sangka. Sampai-sampai mereka bilang Allah itu maha asyik katanya. Ini enggak benar. Menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat asyik, ini ucapan ngawur. Dikiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuruti kemauannya, selalu memberikan keinginannya sehingga dikatakan asyik. Maka ini termasuk ucapan-ucapan orang awam yang menyelisih dalil, mengatakan bahwasanya Allah maha asyik. Itu enggak benar. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tauqifiyah. Kalau enggak ada dalilnya enggak boleh ditetapkan. Apalagi faedahnya Kudama. Barang siapa yang tawaduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengangkatnya. Di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tawaduk beliau menganggap dirinya, bukan hanya menganggap, bahkan merasa dirinya itu tidak pantas, belum pantas untuk dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ini ikhwan termasuk faedah dalam kisahnya Aisyah ini, bahwasanya orang yang benar-benar istimewa tidak pernah minta diistimewakan. Itu bahasa yang paling pas. Dari keinginan Aisyah, saya enggak menyangka kalau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu tentang saya. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang benar-benar istimewa tidak pernah minta diistimewakan. Di sini Aisyah, walaupun beliau adalah seorang istri dari Rasul, tidak kemudian minta diistimewakan. Bahwasanya pembebasannya harus berupa wahyu, enggak. Orang yang baik, orang yang istimewa tidak pernah minta diistimewakan. Maka setinggi apapun kedudukanmu, jangan pernah minta diistimewakan, minta diperlakukan lebih. Kalau seorang ustadz, kalau makan, kalau diundang harus minta makan yang enak, harus naik kendaraan yang bagus, harus tidur di hotel yang kelas, minta diistimewakan. Ini bukan ciri-ciri, bukan kriteria orang yang baik. Sederhana saja. Karena orang yang benar-benar istimewa tidak pernah minta diistimewakan. Aisyah di sini tidak minta diistimewakan, tapi karena beliau adalah benar-benar istimewa, Allah yang mengistimewakan sendiri. Allah yang akan memperlakukanmu istimewa. Ketika engkau tidak minta diistimewakan, tapi kalau kau memang benar-benar istimewa, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan mengistimewakanmu. Bagaimana tidak istimewa sedangkan diturunkan Al-Qur'an membicarakan tentang keberadaannya? Ini adalah istimewa sekali, tidak banyak orang yang dibicarakan dalam Al-Qur'an. Kalau dari kalangan nama laki-laki selain Nabi itu cuma ada siapa? Cuma ada Luqman, Zaid, siapa lagi? Yang bagus, kalau yang jelek Abu Lahab, Fir'aun. Itu, jadi enggak banyak orang yang dibaca, disebutkan dalam Al-Qur'an untuk mengkisahkan kisahnya. Karena itu Zainab bintu Jahash itu sampai mengatakan kepada istri-istri Nabi yang lain, beliau membanggakan atau berbahagia kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sedangkan saya langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit, dari langit sana. Jadi yang menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab adalah langsung Allah, tidak walinya. Ini istimewa. Maka ini juga termasuk keistimewaan bagi Aisyah karena diturunkan di dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang keberadaannya. Perhatikan anak-anak, perhatikan hadap ke depan. Zaid dengan Zainab, walau alam dohirnya kayaknya tidak ada, karena itu langsung dari Allah. Apa ayatnya itu? Zawajnakah, itu langsung kami yang menikahkan langsung. Zawajnakah, kami menikahkanmu wahai Nabi dengan Zainab. Walau alam kayaknya tidak ada akad, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang dinikahkan oleh Allah kalau enggak Zainab dengan Nabi. Kalau melamar kepada Allah, banyak kita kadang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melamar meminta kepada Allah supaya kita di berikan jodoh yang baik. Tapi kalau akad langsung tidak ada, kalau enggak Zainab dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berikut sisa faedah dari pertemuan yang terdahulu. Apa kemarin yang belum selesai pembahasannya? Padul. Bahwasannya macam-macam pembebasan itu bertingkat-tingkat. Di sini Aisyah tidak menyangka kalau beliau diberikan pembebasan tingkat yang tertinggi, yaitu berupa wahyu yang dibaca. Ini merupakan pembebasan yang tertinggi. Langsung pembebasan langsung berupa kalamullah, langsung berupa ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh dibantah, kalau dibantah kafir. Maka ini adalah jenis pembebasan yang paling tinggi. Karena di sana ada beberapa jenis pembebasan yang lain. Kemarin apa saja? Saya sebutkan apa saja? Apa Nil? Lupa atau belum paham? Pembebasan itu macam-macam. Ada langsung turun Al-Quran. Jet, wanita ini bebas, orang ini bebas. Itu namanya langsung di dalam Al-Quran. Ada yang berupa hadis dari wahyu tapi tidak diabadikan dalam Al-Quran, tidak dibaca. Yaitu dari wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkat kebebasan yang berikutnya adalah dengan cara khawarikul adah, yaitu keajaiban. Dengan cara keajaiban sebagaimana itu yang terjadi pada siapa? Juraij. Terjadi pada Juraij dan juga terjadi kepada Maryam. Maryam dituduh berzina. Wong wanita single, enggak ada suami, kok tiba-tiba datang-datang bawa bayi. Maka dituduh oleh kaumnya dengan berzina. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun, ma kana abuki mar'a sau wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam dituduh berzina karena seorang wanita gadis tiba-tiba lama menghilang dan datang membawa bayi. Ya tentu memang, ya zahirnya apa ya, orang-orang pasti akan mengira itu adalah zina. Maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan Maryam dengan cara apa? Dengan cara Isa ibnu Maryam berbicara. Qala inni Abdullah atanial kitab wa ja'alani nabiyya. Bahwasanya Maryam tidaklah berzina, tapi Allah Subhanahu wa taala utus Jibril untuk memberikan di dalam rahimnya seorang bayi yaitu Isa bin Maryam. Maka ini adalah pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berupa wahyu Al-Qur'an, tapi berupa karomah, berupa khawarikul adah. Keberadaan yang menyelisih adat kebiasaan. Kok ada bayi kok tiba-tiba ngomong? Ini enggak ada. Demikian juga kasusnya Juraij. Kasusnya Juraij. Siapa Juraij? Juraij adalah seorang ahli ibadah di umat terdahulu. Seorang yang ahli ibadah, yang sangat rajin beribadah, dipanggil ibunya sampai 3 kali, beliau bingung apakah ini menjawab ibuku ataukah sholat, apakah lanjut sholat. Maka ibunya berdoa supaya Allah memperlihatkan atau menyempatkan kepada Juraij untuk bertemu dengan seorang wanita yang cantik. Maka betul, akhirnya ada wanita penzina yang mengganggu Juraij. Tapi Juraij tidak menggubris. Maka wanita penzina tadi mendatangi seorang penggembala dan berzina dengan penggembala tadi, kemudian datang membawa bayi dan dituduhkan itu adalah anaknya Juraij. Jadi Juraij dituduh berzina dengan wanita tadi. Maka manusia pun akhirnya berbondong-bondong untuk menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Karena Juraij memiliki tempat untuk beribadah, menyendiri beribadah, akhirnya dihancurkan. Maka Juraij pun memanggil wanita tersebut dan memanggil bayi tersebut dan berdoa dan bertanya kepada bayi tersebut siapa bapak dari bayi tersebut. Maka akhirnya Allah berikan keajaiban dan bayi tersebut akhirnya berbicara dan mengaku bahwasanya bapaknya bukanlah Juraij melainkan si penggembala. Ini namanya baro'ah, pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi berupa khawarikul adah. Kemarin saya katakan mukjizat, kalau mukjizat itu khusus nabi. Kalau selain nabi namanya itu karomah. Senjatanya para anbiya itu namanya mukjizat. Kalau selain nabi itu kalau punya kesaktian atau punya kehebatan di luar nalar. Ini namanya karomah atau khawarikul adah. Tapi tingkatannya masih tinggi apa? Masih tinggi pembebasannya Aisyah langsung dari Al-Quran. Karena apa? Karena bedanya kalau berupa Al-Quran itu berarti ayat syar'iyah. Sedangkan kalau berupa khawarikul adah, berupa keajaiban, itu hanyalah ayat kauniyah. Sedangkan ayat syar'iyah lebih kuat daripada ayat kauniyah. Ayat yang syar'iyah, ayat berupa ayat Al-Quran, ini lebih kuat daripada ayat kauniyah. Lebih mudah difahami. Barang siapa yang kufur dengan ayat syar'iyah, ini kafir. Maka lebih kuat tingkatannya Aisyah. Pembebasannya Aisyah langsung diturunkan dengan menggunakan Al-Quran yang dibaca. Tingkat pembebasan berikutnya adalah dengan cara yang menuduh itu kualat, yang menuduh itu kena batunya. Sebagaimana ini pernah terjadi pada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau ditugaskan oleh Umar ibn Khattab untuk mengimami manusia di sebagian daerah. Maka ada orang yang menuduh beliau, mengadu kepada Umar, ya Umar, ini Sa'ad ibn Abi Waqqas ini kalau sholat ngawur, enggak sesuai dengan sunnah. Maka dipanggil sama Umar dan ditanya, ya Abu Ishaq, apa benar pengaduannya orang-orang bahwasanya kamu kalau sholat itu ngawur? Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, mana ada? Saya sudah sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sa'ad berdoa, ya Allah, kalau memang orang ini berdusta atas saya, apa namanya, saya didzalimi, maka berikanlah bukti bahwasannya saya benar. Akhirnya betul, orang tadi sampai tua akhirnya kualat, sampai tua berada di jalan-jalan dan godain anak-anak wanita gadis. Jadi benar-benar terkena doanya Sa'ad. Maka ini juga pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Sa'ad itu benar-benar tidak bersalah. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang menuduh itu mendapatkan azab. Maka ini juga termasuk macam-macam pembebasan, yang menuduh terkena azab. Terkena azab. Tapi tingkatannya masih tinggi Aisyah. Maka syahidnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan Aisyah dengan pembebasan tingkat tertinggi, yaitu dengan wahyu yang yutla. Makanya Aisyah sampai enggak mengira sama sekali. Ma wallahi ma kuntu adun annallaha munzilun fi sya'ni wahyan yutla. Dan juga faedah dari apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini, ikhwan, bahwasannya tidak ada senjata yang lebih ampuh daripada sabar. Senjata yang paling ampuh adalah kesabaran dan ketakwaan. Itulah yang juga dipakai oleh Yusuf, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, kadang bertakwa tok tapi kemudian enggak sabar, maka butuh takwa dan sabar. Aisyah di sini bersabar, fasabrun jamil. Fasabrun jamil, aku hanya bisa bersabar dalam menghadapi tuduhan ini. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan wahyu menunjukkan bahwasannya termasuk senjata yang paling ampuh adalah sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma uti ahadun ata'an khairon wa ausa'a minas sabr." Tidaklah seorang itu diberikan pemberian yang lebih luas dan yang lebih bagus daripada diberikan sabar. Sabar itu cuma 5 huruf. Tapi menjalankannya itu butuh berhuruf-huruf, butuh berat, gak mudah sabar itu. Bahkan dengan kesabaran bisa dipakai untuk menghancurkan pasukan-pasukan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru. Allah katakan bahwasanya bani Israel menang melawan Fir'aun, kuncinya adalah sabar. Wa tammat kalimat rabbikal husna ala bani israila bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Maka senjata sabar itu adalah senjata yang paling ampuh. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Taib, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, fa wallahi qalat Aisyah fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu. Apa artinya rama kemarin? Apa leh? Meninggalkan. Kalau yang Roma yang mendatangi, Roma ya rumu mendatangi, Roma ya rimu meninggalkan. Wallahi ma Roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu wa la kharaja ahadun min ahli al-bait hatta unzila alaihi. Maka sungguh demi Allah, setelah aku katakan tadi, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hengkang menginginkan untuk pergi dari majlis beliau, dan juga belum ada seorang yang keluar dari ahlul bait, dari penghuni rumah tadi, hatta unzila alaihi, sampai diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahu ma kana ya'khudhuhu minal buraha. Maka menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang biasa menimpa beliau kalau turun wahyu, yaitu berupa al-buraha. Buraha itu adalah syiddatul humma, panas yang sangat tinggi, mungkin bisa dikatakan step. Rasulullah itu kalau turun wahyu itu enggak gampang. Rasulullah itu menggigil sampai kayak orang step. Setiap turun wahyu, bayangkan. Ini enggak gampang. Jadi Rasul itu setiap turun wahyu, ya bayangkan Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an berapa ayat? Berapa kejadian, berapa kali turun? Setiap turun Rasulullah harus kayak gini. Setiap kali wahyu turun Rasulullah harus kayak gini. Pasti beliau itu ketika turun wahyu, beliau akan ditimpa al-buraha, yaitu syiddatul humma, demam yang sangat dahsyat. Hatta innahu la yatahaddaru minhu minal araqi mithlul juman. Sampai saking panasnya beliau, sampai beliau itu bercucuran, la yatahaddaru minhu, bercucuran minal araq, keringat beliau sebesar biji al-juman, yaitu permata. Kalau kita bilang keringatnya sak jagung-jagung. Ini menunjukkan sangat dahsyat, karena kalau keringat itu kalau kecil itu berarti masih awal panas. Keringat kepanasan pertama keringatnya kecil-kecil, kalau sudah lama terus akhirnya mengumpul keringat itu jadi besar-besar. Kalau orang Jawa bilang apa? Keringatnya sak jagung-jagung. Kalau bahasa Arab mislul juman, bagaikan permata, sak perengkel-perengkel. Satu butir-butir, itu sebutir-butir. Sebutir juman. Wa huwa fi yaumin syatin min thiqalil qawli allazi unzila alaihi, padahal beliau berada di hari yang sangat dingin. Yaumun syat, yaitu pada musim syita. Syita itu adalah musim dingin. Soif itu musim panas. Fi syita iwas soif. Li'ila fi Quraisy, ila fi rihlatash syita'i was shaif. Syita adalah musim dingin, shaif adalah musim panas. Jadi Rasulullah itu sampai berkeringat sebutir-butir mutiara, padahal beliau berada di hari yang sangat dingin. Min thiqalil qaul, min di sini sababiyah, disebabkan karena saking beratnya perkataan yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang sangat dingin beliau berkeringat dengan keringat yang sangat besar, sebutir-butir. Qalat basurriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Rasulullah seperti itu sesaat karena turun wahyu, maka akhirnya fasurriya, akhirnya siuman. Surya itu selesai terbuka dari suatu ya tadi, dari step tadi, siuman. Itu namanya fasurya. Fasuryan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun siuman, sadar atau bangun dari apa namanya tadi, step tadi. Wa huwa yadhak, dan beliau tertawa. Beliau tersenyum. Fakanat awwala kalimatin takallama biha an qol, maka awal kalimat, awal perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu langsung berkata, ya Aisyah. Dipanggil lagi namanya setelah tadi ditanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar hutangnya, langsung dipanggil lagi Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Ammallahu faqad barra'aki. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah membebaskanmu. Langsung dibilang gitu. Jadi setelah Aisyah bilang bahwasannya aku sudah enggak bisa bilang apa-apa Rasulullah, aku hanya bisa bersabar. Akhirnya Aisyah berpaling dan akhirnya berbaring. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung turun wahyu kepada beliau. Nah, ketika turun wahyu tadi, Abu Bakar dan Umar Uman takutnya enggak karu-karuan. Karena mengira bahwasannya akan turun sesuatu dari azab, karena khawatir Aisyah berdusta. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Abu Bakar dan Umar Uman enggak berani lihat. Ya Allah, nopo iki, Allah akan turun apa ini? Kalau Umar Uman bilang apa ini bi, opo iki bi? Akan turun apa ini bi? Itu tanya kepada Abu Bakar seperti itu. Apa yang akan turun ini? Karena khawatir bahwasannya jangan-jangan Aisyah berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab. Disebutkan dalam riwayat tadi kalau Aisyah ya tenang saja karena Aisyah tahu. Aisyah yang mengsemai. Nah, ini alhamdulillah. Alhamdulillah akan datang kemenangan gitu. Kalau bab kedua orang tuanya khawatir. Keduanya hampir meninggal kata dalam riwayat tadi, sudah hampir pingsan. Karena takut. Saking takutnya Abu Bakar dan Umar Uman. Mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab andai saja Aisyah berdusta. Tapi kalau Aisyah tenang saja karena beliau tahu Allah Subhanahu wa taala pasti akan membebaskan. Jadi Rasulullah ketika Rasulullah step seperti itu, Aisyah tahu, nah ini akan datang pembebasanku. Kalau Abu Bakar takut karena khawatir anaknya berdusta dan akan turun musibah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah siuman dari apa yang menimpa beliau tadi, beliau langsung terang wajahnya, seketika langsung hilang demamnya dan langsung beliau langsung senyum. Langsung pertama kali yang diucapkan langsung ya Aisyah, langsung menghadap kepada Aisyah. Kalau Allah Subhanahu wa taala maka Allah membebaskanmu. Ini bangganya ikhwan. Ini kalau kisahnya Ka'ab itu ketika kapan? Ketika Ka'ab sudah duduk sendirian di atas atap, sudah hampir bingung dilanjut toga urip iki cah. Dilanjut apa enggak hidup ini sudah bingung. Tiba-tiba suara dari gunung memanggil, ya Ka'ab, abshir. Maka Ka'ab langsung bersujud. Itu juga posisi pada saat ini. Ya Aisyah, ammallah, faqad barra'aki. Ini disunahkan untuk memberikan bisyarah, untuk memberikan kabar gembira. Qalat faqalat li ummi, maka ibuku pun langsung berkata, kumi ilaih, sanana endang berdiri, peluk Rasulullah SAW, datang pada Rasulullah, dekati Rasulullah SAW. Fakultu wallahi la aqumu illa, coba apa yang dikatakan oleh Aisyah. Aisyah di sini mulai manja, mulai mangkel, mulai ngambek. Dia mengatakan wallahi la aqumu, moh. Kalau orang zaman sekarang itu, kalau wanita zaman sekarang itu moh gitu loh. Moh itu kalau sudah wanita sudah moh itu sambil ngambek. Yaitu ketika dia dituduh kemudian terbukti enggak bersalah. Terus kita itu maaf nak itu biasanya anak kita langsung moh. Langsungnya itu ngamuk. Ini namanya dalam bahasa Arab idlal. Ini dalam bahasa Arab namanya idlal. Seorang wanita ngambek-ngambek manja kepada suaminya. Ini boleh seperti ini. Sudah tak bilang saya gak bersalah kok dari tadi gak ada yang percaya. Sekarang baru percaya mok. Nah gitu loh. Paham toh? Paham kisahnya Aisyah ini? Narasinya Aisyah ini paham toh? Wallahi la aku mulai mok. Gak mau kalau lebih kasarnya lagi moh, gak sudi aku. Mau wis dikandani aku gak bersalah kok. Saya gak percaya wae. Nah itu, tapi ini bukan beneran. Ini namanya idlal. Namanya pakai dal. Idlal, idlal atau idlal. Yaitu seorang menunjukkan kesal karena tadi kan tidak bilang kan kok. Nah gitu loh. Kok masih aja nuduh saya? Moh, gak mau aku. Gitu. Jadi ngambek Aisyah, mulai ngambek dan manja. Ngambek manja seperti ini, gak apa-apa. Wallahi la aku mulai, saya gak akan berdiri pada Rasulullah. Moh. Fa inilah ahmadu illallah azza wa jal, saya tidaklah memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ucapan ngambek seperti ini. Saya enggak akan memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ada yang membebaskan saya kalau enggak Allah. Kalian semua enggak ada yang membebaskan. Kalian semua enggak ada yang saya puji. Saya hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan seorang yang sedang tadi iddilal. Qalat wa anzalallahu taala innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat An-Nur, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu datang dengan kedustaan itu hanyalah segelintir dari kalian saja. Usbatum minkum, la tahsabu syarrol lakum, jangan mengira, jangan kalian kira itu akan menjadi buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu adalah kebaikan bagi kalian. Kisahnya Aisyah ini tragedi dan juga insiden yang terjadi pada Aisyah ini bukanlah sebuah keburukan, melainkan ini adalah kebaikan. Dengan kasus ini nampak siapa yang munafikin, siapa yang salah dari kaum muslimin, siapa yang benar, siapa yang mauqifnya bagus, siapa yang mauqifnya bagus sekali, siapa yang mauqifnya buruk, siapa yang mauqifnya buruk sekali. Itulah salah satu fungsinya fitnah, ya ikhwan. Salah satu fungsinya fitnah adalah untuk membedakan mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Dan hanya pada fitnahlah akan terbedakan orang baik yang buruk. Kalau hidup itu tenang saja, ya wong yo, orang yo kayak jadi satu kalau enggak ada fitnah. Semua orang yang nampak baik-baik saja. Nah, ketika fitnah datang, ketika fitnah mencengkeram, disitulah akan nampak mana orang yang baik, benar-benar baik, dan mana yang buruk. Dan disitulah nanti ilmu itu akan berguna. Itulah gunanya ilmu di situ. Kalau ketika dingin-dingin, santai gini, damai-damai gini, ya enak saja. Orang yang berilmu sama orang yang berilmu, orang yang baik sama orang yang buruk, ya nampak jadi satu. Nah, ketika fitnah itu melanda, ketika fitnah itu datang mencekam dan mencengkeram, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan membedakan liyamizallahul khabitha minat thayyib wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Disitulah akan nampak mana yang baik, mana yang buruk. Disitulah gunanya ilmu. Kalau kayak gini, nyantai-nyantai gini, ya kayaknya yang berilmu sama yang gak berilmu ya sama saja. Kita belum bisa merasakan gunanya ilmu. Kita belum bisa merasakan manfaatnya punya senter kalau masih banyak listrik. Ketika listrik itu mati dan lampu itu padam, disitulah baru nampak nikmatnya seorang itu punya senter. Iya apa enggak? Gini yang punya senter sama yang enggak punya senter, ya enak-enak saja enggak ada lampu. Nah, ketika lampu mati, lampu padam, enggak ada PLN, disitulah baru nampak nikmatnya punya lampu dan enggak punya lampu. Punya senter dan enggak punya senter. Punya ilmu dan enggak punya ilmu akan nampak ketika ada fitnah. Akan binasa orang yang binasa, akan selamat orang yang selamat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kira itu adalah buruk bagi kalian, bahkan itu adalah baik bagi kalian. Likulli mri'in minhum maktasaba minal itsm, bagi masing-masing dari mereka dari dosa apa yang mereka perbuat, mendapatkan dosa dari sesuai dengan perbuatannya. Yang nuduh cuma nuduh, ya dapat hukuman menuduh. Yang sampai nifak, ya mendapatkan hukuman nifak. Yang menjaga telinganya juga akan selamat. Yang tidak percaya juga akan selamat. Masing-masing akan mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri. Maka itu adalah fungsi dari fitnah. Dan itu adalah baik bagi kaum mukminin. Hidup kalau enggak ada fitnah, hidup kalau enggak ada ujiannya akan terasa datar. Dan tidak akan diketahui siapa yang baik, siapa yang buruk. Tsumma anzalallahu hadza fi bara'ati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk membebaskanku. Itu tadi ikhwan kisahnya. Adapun beberapa fawaid dari ucapan fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu, di antaranya adalah yang pertama, dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu akan segera dekat, akan segera datang. Jadi jangan pernah merasa terlambat, jangan pernah merasa lama. Pertolongan Allah itu pasti akan datang. Di sini Rasulullah belum saja bangkit dari tempat duduk, sudah dibebaskan. Sudah Allah Subhanahu wa taala bebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga sebagai bukti bahwasanya Allah tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mawadda'aka artinya Allah tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Wa maqalah tidak akan pernah membencimu. Allah hanya menunda, Allah tidak meninggalkan. Jadi ketika engkau merasa lama tidak datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu sejatinya Allah hanya menunda sampai pada waktu yang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu datang di waktu yang tepat, Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya menunda, Allah tidak meninggalkan. Kejadian ini sudah sebulan lebih, bahkan dikatakan 50 hari. Itu semua ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menunda, Allah menangguhkan segala sesuatu, itu adalah karena hikmah yang baligh dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, yang Maha Hamid. Jadi jangan pernah protes kepada Allah. Allah tidak pernah terlambat, Allah selalu datang di saat yang paling tepat. Allah menunda, Allah mengakhirkan adalah karena hikmah yang baligh. Karena ada rahasianya. Karena ada rahasianya. Kalau Allah tidak pernah meninggalkan kedzaliman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dzalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Kalau ada orang zalim tidak terbalas dalam kehidupan dunia ini, bukan berarti Allah meninggalkannya. Maka bersabarlah. Yang baik misalnya tidak sempat tertolong, pasti akan ditolong oleh Allah di akhirat. Allah tidaklah lupa, Allah tidak ghafil, Allah tidak meninggalkan. Allah tunda untuk hikmah yang baligh. Demikian juga kalau ada orang yang zalim tidak sempat terbalas di dunia ini, maka itu juga Allah tidak lalai. Allah meninggalkannya, Allah menundanya untuk hari kiamat supaya azabnya itu lebih sempurna. Dalam ucapan ini ya ikhwan juga terdapat pelajaran betapa beratnya tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang dai, resiko yang harus beliau ambil. Keutamaan beliau sangat tinggi, mendapatkan keistimewaan yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga akan setara ya ikhwan dengan resiko nih. Ada enaknya juga ada enggak enaknya. Ini loh resikonya seorang dai. Lihat betapa besar rasa lelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus beliau korbankan untuk menyandang sebagai seorang dai. Ini baru turunnya ayat. Turunnya ayat saja sudah sakit bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kena humma, harus kena buruha setiap turun wahyu. Belum lagi ujian-ujian yang lain yang sudah tidak asing bagi kita. Maka pelajarannya bagi seorang dai harus mau melarat. Namanya dai itu harus siap kayak gini ya ikhwan, dalam mengemban dakwah, dalam menunaikan amanah sebagai seorang dai. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kekuatan di dalam mengemban amanah ini ya ikhwan. Enggak mudah menjadi seorang dai, harus ada resiko yang diambil. Sebagaimana juga ada balasan yang besar yang menanti, juga harus ada resiko yang besar yang harus diambil oleh seorang dai. Kamu kuat apa enggak? Kalau enggak kuat, bilang dari sekarang. Menjadi seorang dai itu berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap turun wahyu beliau harus kayak gini loh. Lah kita kadang mau dakwah saja ada sedikit enggak enak saja enggak jadi. Hujan aja, waduh hujan, enggak gitulah. Atau waduh jauh ya tempatnya, enggak jadilah. Ana sing waduh amplope mek 250. Iki sumbo to gak ambare mbek ongko sing mbek bensine. Saiki pertama mahal. Adoh rono lah kok mau dikei dhuwit 200. Waduh iki. Kasih dolah. Nah, piye dai kok ngene iki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang dai, setiap turun wahyu harus menanggung derita seperti ini. Maka kita juga sebagai orang yang berusaha mencontoh beliau juga harus mau, harus rela berkorban. Datang ke tempat jauh hanya untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penderitaan, itu adalah ciri khas dai yang tulus. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua, kepada antum semua untuk meniti jalannya para anbiya. Jalannya para anbiya itu terjal, enggak mudah. Itu bisa bayangkan tiap turun ayat kayak gini. Sampean paling nek turun kayak kok ngene, semua sekali ya, gak gelem misal. Tapi semua itu akan sebanding dengan balasannya. Ikhwan, setiap segala sesuatu pasti akan setara dengan resikonya. Dalam ucapan ini juga terdapat pelajaran thiqalul Quran, beratnya Al-Quran, berbobotnya Al-Quran. Al-Quran adalah kalam yang paling bagus. Bahkan kalau seandainya turun kepada gunung, gunung itu akan meledak. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia karena saking lalainya, karena kebodohan mereka sehingga enak saja baca Quran be guyung-guyu ya iso. Baca Quran sambil bermaksiat ya bisa, baca Quran sambil dilombakan ya bisa, sambil mencari uang ya bisa, macam-macam. Padahal Al-Quran itu berat. Al-Quran itu berat. Lihat awal kali turun kepada Rasulullah sampai kayak gini. Seandainya turun kepada gunung, gunung itu akan meledak. Anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Cuma karena kita itu saking lalainya sehingga santai-santai saja. Padahal Al-Qur'an itu sangatlah berat, sangat berbobot. Di dalam ucapan ini juga terdapat keutamaan bagi seseorang untuk berbahagia ketika mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau hanya bahagia dengan harta, bahagia dengan dunia, itu kurang masuk. Berbahagia itu ketika engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Bahagia ketika mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, itulah bahagia yang sesungguhnya. Dan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajahnya terbuka, wajahnya segar, itu karena lepas dari dua penderitaan, lepas dari dua kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah kesulitan tadi menerima ayat berat sampai harus panas. Kesulitan yang kedua, karena beliau selama ini memendam gelisah, beban karena terpikiran nasib istri beliau. Setelah datang pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya seorang itu bahagia. Bersinar wajahnya. Karena mendapatkan kabar gembira tentang istri beliau, bahwasanya istri beliau tidaklah berzina, maka beliau pun amat bahagia. Demikian kita juga seperti itu, ikhwan. Kalau ada kebahagiaan yang menimpa keluarga kita, kita pun ikut bahagia. Ketika keluarga kita ditimpa musibah, kita juga ikut bingung, ikut sedih. Dan di dalam ucapan ini juga diambil dari ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada satu faedah, yaitu bertahap di dalam memberikan kabar gembira. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di sini ada tadarruj dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan kabar gembira kepada Aisyah. Pertama Rasulullah wajahnya plong dulu. Setelah itu tertawa. Setelah itu baru kasih kabar gembira, ya Aisyah, amma Allah faqad barraki. Ini loh ya kawan, mengandung pelajaran bahwasanya di dalam memberikan kabar gembira itu hendaknya qasaiti, sedikit demi sedikit. Tadarruj, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan contoh juga dari ucapannya para hukama. Orang kalau habis haus gak karu-karuan, habis setelah haus ditimpa haus yang sangat, jangan langsung dikasih air banyak, bisa hancur, bisa merusak tubuh. Maka nenek buko kan sangat haus sekali, jangan langsung dihancurkan, dibinasakan makanannya itu. Kok saitik pak, jadi lebokno kabeh, jangan dimasukkan semua. Saman kalau langsung dimasukkan semua, man wetenge iku ya wayahe traweh kowe gak iso. Remuk gara-gara kebanyakan es. Makanya ini sebagai faedah, ketika kita berbuka juga hendaknya tadarruj, sedikit demi sedikit. Jangan langsung karena saking hausnya langsung banyu sak galon diminum sendiri. Wah, ya rusak perutnya. Kaget, nah itu perutnya kaget, nggak pernah makan banyak langsung dipolkan, kaget. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mengambil dari prakteknya Rasulullah SAW di sini. yaitu bertahap dalam memberikan kabar gembira. Ojo njumbul nowong. Maka praktek beliau ini juga sebagai penyelisihan terhadap apa yang sering dilakukan oleh banyak manusia dalam memberikan kabar gembira. Apa namanya? Apa? Surprise. Itu enggak benar berarti. Dari sini kita belajar bahwasanya surprise itu kurang benar. Kaget wong. Dikagetkan kejutan. Nah, itu enggak benar. Kenapa ngejut no wong? Jumbul no wong. Iya nek wonge kalau kena jantung lemah malah enggak jadi bahagia. Lho bener lho, enggak guyon iki ngawur, kok kira guyon. Temenan iki. Dalam memberi kabar gembira itu juga jangan kejutan, jangan mengejutkan. Kalau orang itu kena jantung lemah, bisa gawat. Moro-moro terus datang terus podor, dor. Dapat uang, wayan jumbul. Kaget. Jangan seperti itu. Ini menyelisih prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu enggak langsung Aisyah, kamu dapat enggak? Pertama Rasulullah buka dulu wajahnya. Bersinar dulu wajahnya, kemudian setelah itu beliau tertawa sendiri. Setelah itu beliau baru bilang Aisyah, Allah Subhanahu wa taala membebaskanmu. Maka praktek surprise, memberikan kejutan dalam kebahagiaan ini kurang tepat. Walaupun kita enggak bisa bilang haram, tapi itu kurang tepat. Praktek Rasulullah dalam memberikan kabar gembira enggak gitu. Walau apalagi zaman sekarang banyak prank-prankan, wah enggak pas. Enggak benar praktek-praktek prank. Ngasih kejutan itu enggak benar. Dan itu juga tadi untuk berbuka, jadi jangan langsung dipolkan. Nanti akan menjadi apa? Siang terkapar karena kelaparan, malam tersungkur karena kekenyangan. Wes, awan alasannya lapar, gak gelem maca Quran gara-gara lapar, guys, gak kuat. Pas malam disuruh tarawih gak gelem gara-gara kekenyangan. Siang terkapar karena kelaparan, malam tersungkur karena kekenyangan. Gak bagus blas. Dalam praktek ini juga terdapat Ummu Ruman memerintahkan Aisyah untuk datang kepada Rasulullah. Walaupun siapa? Walaupun Aisyah yang benar. Ya itulah, memang istri seperti itu, disuruh untuk mendatangi suami ketika ada masalah. Ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Ruman, sana datangi ke suamimu, pergi ke suamimu, susul suamimu. Maka besok-besok kalau ada memang suami itu marah, walaupun suami yang salah, enggak apa-apa, ngalah saja. Seorang istri memang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu. Di sini kan Aisyah yang benar. Harusnya kan Rasulullah yang datang. Tapi Ummu Ruman mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kumi ilai." Sana, Dok, pergi ke suamimu, susul. Itu, datang ke suamimu, peluk suamimu. Terima kasihlah kepada suamimu. Ini juga bolehnya seorang wanita untuk iddilal tadi, yaitu ngambek-ngambek manja. Dalam ini juga terdapat ifradullah, untuk mengisahkan Allah dalam memuji. Hanya Allah lah yang terpuji sebenarnya. Manusia itu hanya terpuji secara tabaan. Pujian terhadap manusia itu hanya tabaan, hanya nomor dua, hanya di belakang. Pada dasarnya segala keutamaan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inni la ahmadu illallah. Maka dalam memuji apapun jangan pernah lupa untuk memuji Allah terlebih dahulu. Karena pujian kepada selain Allah semuanya hanyalah tabak. Hanya mengikut. Di sini juga terdapat pelajaran untuk menyambut kabar gembira. Sebagaimana prakteknya Ummu Ruman sana, disuruh Aisyah disuruh untuk menyambut, pergi ke suaminya, disuruh untuk menyambut kabar gembira. Sebagaimana Ka'ab juga datang ke masjid untuk menyambut kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pelajarannya dari semua kisah ini adalah tidak semua badai Allah kirimkan untuk menenggelamkan bahteramu. Kadang Allah Subhanahu wa taala mengirimkan badai untuk menunjukkan kepadamu siapa teman berlayar yang terbaik. Sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala mengguncang rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tujuannya untuk menenggelamkan rumah tangga tersebut, tapi tujuannya untuk memperlihatkan siapa teman berlayar yang terbaik. Itulah fungsinya badai, ikhwan. Badai yang menimpa rumah tangga juga seperti itu, untuk menunjukkan apakah betul itu adalah suami atau istri yang cocok, pasangan yang serasi, pasangan yang pas. Demikian juga dalam kawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan badai juga untuk menunjukkan siapa teman berlayar yang terbaik, siapa kawan yang jujur, siapa sahabat sejati, siapa sahabat yang hanya datang karena butuh. Itulah fungsinya badai. Maka dengan adanya badai ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan, tidak semuanya Allah kirimkan untuk menenggelamkan bahteramu. Ada kalanya Allah mengirimkan badai untuk menunjukkan siapa teman yang terbaik. Kalau suami istri itu sering dilanda badai, kemudian masih terus bisa menyambung rumah tangganya, ini berarti istri yang benar-benar cocok, suami yang benar-benar pas, pasangan yang benar-benar serasi. Buktinya dilanda badai berkali-kali masih bertahan. Nah, ini berarti istimewa. Sampean berarti bojoku sing temen, Dik. Sampean berarti pasanganku sing paling cocok, Dik. Berkali-kali badai melanda rumah tangga kita, alhamdulillah kita bisa pertahankan. Maka semakin sering diterpa badai, kau akan semakin merasa bahwasanya pasanganmu itu adalah pasangan yang cocok, dan bahwasanya Allah tidak pernah salah di dalam mengirimkan jodoh kepadamu. Semakin sering diterpa badai kan berarti semakin cocok. Berarti istrimu itu adalah orang yang paling bisa memahamimu. Demikian juga kamu adalah orang yang paling bisa memahami istrimu. Buktinya ada badai berkali-kali tidak menjadikan kalian retak, tidak kemudian berpisah, tidak kemudian tolak, tidak kemudian bercerai. Menunjukkan itu cocok. Kalau enggak cocok berarti sekali terpa buyar. Sekali terpa badai pisah. Itu namanya berarti sudah enggak cocok. Tapi kalau sudah berkali-kali bertengkar, balik adem lagi, berkali-kali bertengkar, balik maaf-maafan lagi, berarti itu namanya istri yang cocok. Dia bisa memahami kamu, kamu pun bisa memahami dia. Hanya dia yang bisa menjinakkan amarahmu, dan juga hanya kamu yang bisa menjinakkan amarahnya. Makanya kalau ada pertengkaran rumah tangga itu, dinikmati saja. Itu adalah bumbu-bumbu rumah tangga yang menjadikan rumah tangga itu semakin harmonis. Biasanya setelah tengkar, biasanya setelah ada masalah, itu nanti hubungannya semakin hangat, semakin indah. Sebagaimana Rasulullah SAW di sini, Allah tunjukkan kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha, kejujuran Aisyah radhiyallahu taala anha melalui kasus ini. Dan ini juga sebagai bukti bahwasanya al-faraj ba'da syiddah, adanya jalan keluar setelah kesulitan melanda, setelah kayaknya semua jalan buntu, maka pasti akan ada jalan keluar. Saja'allah min kulli dhaikin makhraja. Dan bahwasanya anna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan bahwasanya sudah habis waktunya ini. Dan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menampakkan kebaikan seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian bagi dia seperti kayu ud. Itu tidak akan nampak wanginya kalau enggak dibakar. Paham? Kayu ud, buhur, tidak akan nampak wangi kalau enggak dibakar dulu. Maka demikian juga di sini Aisyah tidak nampak kesucian beliau kalau enggak digoncang dengan badai seperti ini dulu. Maka itulah pelajarannya. Dan waktunya sudah habis. Jadi sisanya kita lanjut insyaallah di pertemuan yang akan datang. Dan besok libur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.